Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardhan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masih kita berada di bab bayani syai'in min anwa'i sihir, bab yang menjelaskan tentang sedikit dari jenis-jenis sihir yang mana di bawah bab tersebut muallif rahimahullahu taala menyebutkan adillah, dalil-dalil yang mana dalil-dalil tersebut disebutkan untuk menunjukkan di antara jenis sihir dan yang sudah berlalu penjelasannya diantaranya adalah zajrut toir, mengusir burung, yang itulah termasuk dari salah satu jenis sihir. Kemudian dibawakan dalil yang berikutnya tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang dimaksud adalah ilmu ta'thir, ilmu yang mempelajari di sana tentang pergerakan bintang tertentu yang dengannya bisa memberikan pengaruh terhadap apa-apa yang terjadi di muka bumi. Berdalilkan dengan pergerakan bintang yang ada untuk mengetahui apa yang akan terjadi di muka bumi, dan ini termasuk dari sihir. Masuk dalam permasalahan ini juga tentang huruf yang dinamakan dengan huruf abjad. Mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, huruf abjad. Akan tapi yang dimaksud bukan huruf abjad. Abjad kita, Indonesia. Huruf abjad yang digunakan adalah huruf abjad dari Yunani kuno, yang sebagian hurufnya di situ mewakili rasi bintang dari sesembahan yang mereka sembah, dewa-dewa yang mereka ibadai. Begitu pula yang kadang digunakan abjad Arabi, huruf hijaiyah. Yang ditulis secara terpisah. Dan yang seperti ini ada disebutkan dalam kitab yang sebagian mereka pegang, kitab Mujarrabat, yang di dalamnya terkadang tertulis huruf-huruf hijaiyah secara terpisah-pisah, yang setiap tulisannya di situ mengandung menurut mereka bisa digunakan untuk mendekatkan yang tadinya jauh atau menjauhkan yang tadinya dekat. Dan ini juga termasuk dari min anwa'is sihir. Kemudian mu'alim membawakan hadis yang berikutnya untuk menjelaskan di antara sedikit dari jenis-jenis sihir. Maka beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, walin nasai min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, man aqada uqdatan thumma nafaza fiha faqad sahar, wa man sahara faqad ashraq, wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayh. Dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadisnya Abi Hurairah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ menyebutkan man aqada uqdatan, barang siapa yang aqada mengikat, uqdah simpul, mengikat tali atau mengikat simpul. Wallah alam bagaimana hakikat simpul tersebut. Akan tapi demikian yang diamalkan oleh mereka para saharah, para penyihir, di dalam mengerjakan sihirnya. Di antaranya adalah dengan bentuk ikatan-ikatan, simpul-simpul. Terkadang mereka menggunakan mantra. Terkadang mereka menggunakan tali yang diikat. Simpul-simpul yang diikatkan. Maka dalam hadis ini, man aqada uqdatan, barang siapa yang membuat simpul, thumma nafaza fiha, kemudian dia melakukan nafas, nafaza, maksudnya nafaza adalah perbuatan tidak sekedar meniup, akan tetapi dia di bawah meludah. Sehingga dijelaskan oleh mereka para ulama, nafaza ini perbuatan meniup akan tetapi disertai dengan sedikit dari percikan ludah. Sehingga bukan meniup bersih tanpa ludah, atau meludah yang di situ air ludahnya banyak. Akan tapi nafas ini di antara keduanya. Meniup akan tapi disertai dengan sedikit riq, ludah ikut padanya setelah membuat simpul tali. Kemudian mereka melakukan nafas, meniupnya. Simpul-simpul tersebut yang mereka buat, disertai dengan nafas, yang di situ mengandung ludah. Ludah mereka yang buruk. Tentu saja dengan bantuan syayatin, Sehingga dengan demikian kemudian bekerjalah sihir yang mereka lakukan. Apakah itu untuk membunuh seseorang? Ataukah itu untuk memisahkan suami istri atau sebaliknya? Menjadikan seorang itu bisa mencintai lawan jenisnya dengan sebab ikatan-ikatan sihir yang dia buat. Tentu saja di sana bistikhdami syayatin, dengan menggunakan pelayanan dan servis dari mereka, para syaitan. Maka kalau demikian keadaannya, faqad sahar, maka dia telah berbuat sihir. Wa man sahara faqad asyrak, barang siapa yang berbuat sihir bistikhdami syayatin, dengan bantuan syaitan di dalam menjalankan sihirnya, dia menggunakan bantuan syaitan bertakarrub kepadanya, mendekatkan diri kepadanya dengan pengorbanan-pengorbanan, apapun itu korbannya. Yang jelas dia mendekatkan diri kepada syaitan tersebut, sehingga syaitan tersebut pun mau melayani dan membantunya. Sehingga berjalanlah dan bekerjalah sihir tersebut, tentu saja biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang demikian, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan di awal, bahwasanya sihir ini terbagi menjadi dua. Sihir di sana yang dengan bistikhdami syaitan, sihir yang di situ pelakunya, yakni penyihirnya, di dalam melakukan sihir tersebut meminta bantuan syaitan. Maka yang seperti ini jelas, faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Adapun kalau seandainya tanpa menggunakan bantuan syaitan, dengan bentuknya ramuan atau yang sejenisnya, tanpa menggunakan syaitan, akan tapi dengan ramuan-ramuan tertentu, sehingga dia terus kemudian mengerjakan sihirnya, maka kalau seandainya tanpa bantuan syaitan, maka tidak termasuk ke dalam kesyirikan. Akan tapi bukan berarti kemudian walaupun tidak termasuk dalam kesyirikan, kemudian itulah perkara yang remeh, perkara yang enteng. Bahkan sihir semuanya, apakah itu yang dengan bistikhdami syaitan, dengan menggunakan syaitan, ataukah tanpa menggunakan syaitan, itu termasuk dari hadis yang sebelumnya kita baca, sab'atun minal mubiqat, 7 perkara yang membinasakan pelakunya. Apakah menggunakan setan ataukah tidak menggunakan setan, semua jenis sihir masuk ke dalamnya, termasuk dari perkara yang mubiqat, yang akan membinasakan pelakunya, fid dunya wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ, dan barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, barang siapa yang bersandar kepada sesuatu, barang siapa yang bersandar kepada makhluk, barang siapa yang bergantung kepada makhluk, apapun itu bentuknya makhluk tersebut, bergantung kepada batu, nah, bergantung kepada keris, nah, bergantung kepada kuburan. Nah, bergantung kepada penghuni kuburnya. Nah, apapun itu bentuknya, dari makhlukat, makhluk-makhluk yang ada, bergantung kepada makhluk, bersandar kepada makhluk. Nah, dalam tindakan-tindakannya, apakah itu untuk keselamatan dirinya? Nah, bergantung kepada sebuah batu yang dia simpan. Nah, atau untuk keselamatan dirinya, dia bergantung dan bersandar kepada sebuah tulisan yang dia tulis di kertas, kemudian disimpan, dibungkus kain putih dan sejenisnya. Nah, atau untuk keselamatan dirinya, ataukah kelancaran rezekinya, ataukah dalam masalah jodohnya, dia bersandar kepada penghuni kubur yang dikubur di dalam sebuah kuburan. Maka barang siapa yang bersandar ta'allaqa syai'an, nah, bersandar kepada sesuatu, wukila ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Maka Allah akan menyerahkan keselamatannya kepada batu yang dia itu menyerahkan, bersandar untuk menyandarkan keselamatannya tersebut kepada batu tadi. Allah serahkan kepada batu tersebut untuk masalah keselamatan. Nah, barang siapa yang bersandar dalam masalah rezekinya dengan suatu benda yang dia tanam atau dia gantung, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan masalah tersebut kepada makhluk tadi. Nah, ataupun masalah-masalah yang lainnya. Nah, dari perkara-perkara dunia yang diinginkan oleh seorang hamba, kesuksesan ataupun yang sejenisnya, kemudian dia bersandar kepada makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusannya kepada makhluk tersebut. Ini menunjukkan alamatul khudlan. Alamatul khudlan, tanda seseorang itu mendapatkan khudlan, kerendahan, kehinaan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongnya, tidak akan membantunya. Nah, khudlan maknanya adamun nasr. Nah, tidak membantu, tidak menolong, dibiarkan perkaranya. Nah, kenapa? Karena dia bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena dia beriktimad kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk. Nah, bahkan kalau seandainya seseorang itu bersandar kepada dirinya, bersandar kepada ilmunya, bersandar kepada kecerdasannya, bersandar kepada kekuatannya, nah, dalam menjalankan urusannya, bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ta'allaqa syai'an, maka Allah akan serahkan urusannya kepada sesuatu tersebut, kepada makhluk tersebut. Sedangkan makhluk itu adalah dha'ifun, ajizun, lemah, tidak memiliki kemampuan, tidak akan bisa menyelamatkan dirinya, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya, tidak akan menolak mudharat darinya. Tapi justru malah dia bersandar kepadanya. Ya sudah, diwakilkan, diserahkan urusannya kepadanya. Alamatul khudlan, tidak ditolong, tidak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibiarkan urusannya. Nah, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Berbeda dengan muwahidun, berbeda dengan mereka ahlu tauhid yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyandarkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Barang siapa yang bersandar dalam urusannya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Menyerahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupinya. Seberapa besar kecukupan Allah yang Allah berikan kepadanya, sesuai dengan seberapa besar, seberapa sempurna tawakalnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang itu adalah bentuknya i'timad, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. I'timadan shadiqan, bersandar dengan jujur. Nah, bersih dari bentuk-bentuk bersandar kepada makhluk, murni hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Hanya saja hadis ini yang disebut oleh muallif rahimahullahu ta'ala, hadis yang kita baca barusan yang diriwayatkan oleh al-imam an-Nasa'i, dalam sunannya, hadis ini adalah hadithun dhaif, hadis yang lemah dari segi sanadnya, karena dua penyakit yang ada di dalamnya. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari jalannya Abbas ibnu Maisarah al-Minqari anil Hasan al-Basri an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'a. Nah, jalannya dari Abbad ibnu Maisarah, dari Hasan al-Basri, marfu'an artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hasan al-Basri ini lam yasma', nah, ada di sana nas dari a'immatun nuqat, a'immatur rijal, mereka a'immah yang berspesialis dalam permasalahan rawi, mengatakan bahwasanya Hasan al-Basri itu tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Nah, jangankan mendengar, sebagian mereka mengatakan ma ra'ahu qat, tidak pernah melihat Abu Hurairah. Berarti enggak pernah ketemu Abu Hurairah. Nah, kalau enggak ketemu, enggak mendengar, berarti di sana ada rawi, dua rawi atau tiga rawi atau berapa kita enggak tahu, yang di situ dihapus antara Hasan al-Basri dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Karena terputus, enggak dengar. Nah, kalau terputus, nah, berarti salah satu syarat sahihnya suatu hadis itu tidak ada. Nah, lebih-lebih lagi di situ ada Abbad bin Maisarah yang dikatakan oleh mereka para ulama a'immatul nuqat, bahwasanya Abbad inilah layyinul hadis. Nah, seorang perawi yang lemah dalam masalah hafalan hadisnya. Dengan dua penyakit ini, lemahnya Abbad dan terputusnya sanad antara Hasan al-Basri dengan Abu Hurairah, sehingga hadis inilah hadis yang dhaif. Nah, tapi hadis yang sanadnya dhaif belum tentu di sana matannya kemudian dhaif tidak dipakai. Nah, karena matannya cocok sesuai yang menjadi syahid. Kenapa hadis tersebut atau hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullah? Untuk menunjukkan jenis-jenis sihir. Di antara salah satu bentuk sihir adalah dengan membuat simpul-simpul kemudian meniupnya. Nah, meskipun tanpa hadis ini, di sana sudah dijelaskan secara gamblang di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung dari penyihir yang melakukan sihir yang seperti ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, berlindung dari seluruh kejelekan nafas. Nafasat, jamak muannas salim. Nah, yang sebagian mereka mentakdirkan nafasat inilah sifat untuk nisa, perempuan-perempuan penyihir yang nafasat, meniup yang disertai ludah tadi. Meniup tapi disertai ludah. Perempuan-perempuan yang melakukan perbuatan tersebut, perbuatan sihir dengan meniup yang disertai ludah tadi. Nah, akan tapi sebagian mereka mentakdirkan di situ jamaat. Nah, kenapa di situ sifatnya nafasat? Karena itu sifat untuk jamaat. Nah, sehingga masuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, sehingga ayat ini bukan hanya untuk perempuan yang melakukan perbuatan sihir ini. Masuk di dalamnya juga laki-laki yang melakukan perbuatan sihir ini. Apa perbuatan sihir yang mereka lakukan? Nafas. Dengan dia meniup disertai dengan rik, disertai dengan ludah yang kemudian disemburkan. Disemburkan ya. Fil uqat, pada simpul-simpul. Nah, sehingga walaupun hadisnya tadi dhaif, nah, kita mencukupkan diri dengan ayat tersebut. Maknanya sahih. Meskipun dhaif sanadnya, akan tapi maknanya sahih karena disebutkan dalam dalil yang lain, yakni ayat yang tadi kita baca. Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari para penyihir yang mereka melakukan sihirnya dengan meniupkan disertai dengan ludah yang disemburkan pada simpul-simpul tali ikatan yang mereka buat. Nah, sehingga inilah kenapa kemudian dibawakan oleh mu'alif rahimahullah untuk menjelaskan anwa'us sihir, sehingga kemudian diletakkan hadis ini di bawah bab yang beliau buat, bab bayani syai'in min anwa'is sihir, bab tentang penjelasan sedikit dari jenis-jenis sihir. Tapi kita cuma sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.